Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Adapun Mu'adz huwa Mu'adz ibn Jabal ibn Amr ibn Aus ibn Ka'b ibn Amr al-Khazraji al-Ansari sahabiyun jalilun masyhurun min a'yanis sahabah. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Al-Ansari, merupakan sahabiyun jalil, sahabat yang sangat mulia. Ini Mu'adz ibn Jabal, masyhurun, yang sangat terkenal di tengah-tengah para sahabat. Itu orang yang mulia di tengah-tengah para sahabat. Karena arti a'yan itu adalah syarifu kaum, ya. Orang yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Ini Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia. Wa kana mutabahhiran fil ilmi wal ahkam wal Qur'an. Di antara keistimewaan yang dimiliki oleh Mu'adz ibn Jabal, beliau adalah mutabahhiran, orang yang sangat dalam dan sangat luas ilmunya. Wal ahkam, juga dalam masalah hukum-hukum Islam, beliau sangat mendalam ilmunya. Wal Qur'an, dan juga terkait tentang ilmu Al-Qur'an, Mu'adz ibn Jabal orang yang sangat luas dan dalam ilmunya. Inilah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Sehingga sahabat yang mulia, bahkan merupakan salah satu ulama di kalangan para sahabat. Inilah Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, syahida ghazwat Badrin wa ma ba'daha. Beliau termasuk orang yang ikut di dalam perang Badar dan perang-perang setelahnya. Barakallahu fikum. Wastakhlafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah yaumal fath. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menunjuk beliau, Mu'adz ibn Jabal, untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli Makkah, di Mekah. Kapan ini? Yaumal fathi, yaitu hari tatkala Mekah itu kembali direbut oleh kaum muslimin. Wa yu'allimuhum dinahum, dalam rangka untuk mengajari mereka tentang urusan agama mereka. Ini Mu'adz ibn Jabal langsung ditunjuk oleh Nabi untuk ta'limun nas ala ahlil Makkah, untuk mengajari manusia terhadap penduduk Mekah. Summa ba'athahu ilal Yaman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, qadhiyan wa mu'allima, sebagai qadhi hakim, dan juga mengajarkan ilmu. Ini Mu'adz. Kemudian kata beliau, mata bisyam. Kemudian beliau meninggal di negeri Syam sanah 18 min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahu 23 aman. Kemudian beliau tinggal meninggal di Syam pada tahun ke-18 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Mu'adz ibn Jabal berusia 38 tahun. Ini sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau menyebutkan kuntu radhifan nabiyyi ala himarin. Aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin, di atas himar. Faqala li, maka Nabi pun mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri, hal ta'rifu, atadri, apakah kamu itu tahu, ma haqqullahi 'alal 'ibad, apa itu hak Allah atas hambanya, wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba atas Allah? Iya. Maka Mu'adz menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, aku pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun hakullah dijelaskan oleh beliau hafidhahullah, ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'alal 'ibad. Yang dimaksud hak Allah yaitu ma yastahiquhu, apa-apa yang merupakan haknya Allah, yang menjadikan mutahattiman, itu menjadikan sesuatu itu menjadi wajib, 'alal 'ibad, terhadap hambanya. Kemudian setelah Mu'adz mengatakan qultu Allahu wa rasuluhu a'lam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qala haqqullahi 'alal 'ibad, adapun hak Allah atas hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, an ya'buduh, yaitu supaya hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah, dan mereka tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Inilah haqqullahi 'alal 'ibad, hak Allah atas hambanya, supaya hamba tadi beribadah hanya kepada Allah semata, wa bu'du 'ani syirki, dan jauh dari perbuatan menyekutukan Allah dari kesyirikan. Kemudian wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, adapun hak hamba atas Allah, alla yu'adziba, Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, man la yusyriku bihi syai'a, orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Kemudian kata Mu'adz setelah mendengar yang demikian itu, Mu'adz kembali bertanya, qultu ya Rasulullah, maka aku pun mengatakan, wahai Rasulullah, afala ubashirun nas, apakah saya beritahukan kabar gembira tersebut kepada manusia ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, qala la tubashirhum, kata Nabi, jangan beritahukan kepada mereka, fayattaqilu, sehingga mereka akan menyandarkan kepada tauhid tadi. Ya. Maka dijelaskan oleh beliau arti fayat takilu, dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fauzan, yaitu ya'tamidu ala dhalik, mereka akan bersandar terhadap yang demikian itu, yaitu terhadap tauhid, fayatruku tanafus fil a'mali salihah, sehingga akhirnya mereka meninggalkan atanafus, berlomba-lomba untuk melakukan amalan-amalan salihah. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Tatkala Nabi menyebutkan Allah yu'adziba man la yushriku bihi syai'a, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun yang bersih dari kesyirikan. Tatkala Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti ini saya beritahukan kepada manusia? Nabi mengatakan, jangan. Fayattakilu, ya, nanti mereka akan bersandar terhadap tauhid tersebut, yaitu ya'tamiduna ala dzalik, mereka akan bersandar kepada yang demikian tadi, kemudian meninggalkan tanafus, berlomba-lomba di dalam amalan-amalan salihah. Ini arti fayattakilu. Kemudian kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global atau secara garis besar terkait dengan hadis yang tadi kita baca, yaitu hadisnya Mu'adz ibn Jabal. Qala beliau rahimahullah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada an yubayyina wujuba tauhid, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan di dalam hadis tersebut, Nabi ingin menjelaskan tentang wujub tauhid, wajibnya mentauhidkan Allah alal ibad bagi seorang hamba, wa fadlih, dan juga ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ini yang diinginkan oleh Nabi, ingin menjelaskan tentang wajibnya tauhid dan juga wafadlahu, yaitu juga ingin menjelaskan keutamaan yang ada pada tauhid, yang itu merupakan inti dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wa alqa dzalika bi sighatil istifham, maka Nabi fa alqa, itu melemparkan dzalik, yang demikian itu artinya menyampaikan ilmu tersebut dengan cara istifham, dengan cara yang bentuknya pertanyaan, ditanyakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, ya, itu Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad, ya. Ini namanya dengan sirah istifham, yang mengajarkan ilmu dengan bentuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Kenapa seperti itu? Kata beliau, liyakuna awqa'a fi nafsi wa ablagha fi fahmil muta'allim. Karena yang demikian itu awqa'a fi nafsi, lebih menancap pada jiwa seorang. Ini tatkala ta'lim bentuknya soal, pertanyaan, istifham. Ini yang pertama faedahnya, akan lebih apa? Alqa fin nafsi, lebih menancap pada jiwa seorang. Kemudian yang kedua, wa ablagha fi fahmil muta'alim, dan lebih gamblang, ya, fi fahmil muta'alim, pada pemahaman orang yang sedang belajar, lebih apa? Gamblang. Barakallahu fikum. Falamma bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz fadla tauhid, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz tentang keutamaan tauhid, ista'zanahu Mu'adz an yukhbira bidzalika an-nas, maka Mu'adz pun minta izin kepada Nabi untuk memberitahukan keutamaan tersebut kepada manusia. setelah mendengar fadilah keutamaan yang ada pada tauhid, Mu'adz pun minta izin kepada Nabi untuk menyampaikan kepada manusia keutamaan tersebut. Liyastabshiru, supaya mereka itu merasa senang. Berita gembira ini, menyenangkan ini. Barakallahu fikum. Maka tatkala demikian, famana'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalik. Nabi pun melarangnya yang demikian itu, jangan disampaikan kepada manusia. Apa alasannya? Khaufan min an ya'tamida an-nasu 'ala dzalik. Dikarenakan khawatir manusia itu akan bersandar kepada yang demikian itu. Sehingga fa yuqallilu minal a'mali shalihah. Sehingga mereka apa? Mempersedikit amalan-amalan shalihah, ya. Barakallahu fikum. Ini alasannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, munasabatul hadithi lil bab. Munasabah hadith yang sedang kita baca dengan kitab tauhid. Apa itu? Anna fihi tafsir tauhid bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Anna fihi, bahwasanya pada hadis tersebut terdapat faedah tafsir tauhid, menjelaskan tentang arti tauhid. Apa itu? Beribadah semata-mata hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan. Bi annahu ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Yang namanya tauhid adalah beribadah semata-mata hanya untuk Allah, la syarikalah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Ini sisi munasabah hadis yang kita bahas dengan bab yang sedang kita pelajari. Kemudian selanjutnya kata Syekh, fawaid, beberapa faidah-faidah penting yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ma yustafadu minal hadis, beberapa faidah-faidah dari hadis yang tadi kita baca. Yang pertama, tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu raqibal himara wa ardafa alaihi. Di sini terdapat pelajaran yang sangat penting untuk kita, sifat tawadhu' yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mengendarai himar dan berboncengan di atas keledai tadi. Ya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan sifat apa? Tawadhu' yang dimiliki oleh Nabi. Kendaraannya pun himar, bukan kendaraan yang kelas mewah. Ya. Kemudian setelah itu apa? Berboncengan di atas kendaraan tersebut. Ini merupakan apa? Sifat tawadhu' yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khilafan ma'alaihi ahlul kibr, berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sombong. Ya. Berbeda dengan apa yang biasa dilakukan oleh ahlul kibri, oleh orang-orang yang sombong. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang yang sombong, ya, merasa berat, ya, tatkala naik kendaraan mungkin yang tidak mewah, apalagi setelah itu berboncengan. Barakallahu fikum. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil di sini, jawazul irdafi ala dabah idza kanat tatiku dzalik. Jawaz, bolehnya berboncengan di atas kendaraan apabila yang demikian tersebut tatiku dzalik, dia itu mampu, ya. Sehingga tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tatkala memberikan beban kepada hewan tunggangan. Kemudian faedah yang ketiga, ta'limu bi tariqati su'ali wal jawab. Ta'lim, pengajaran yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menempuh metode tanya jawab. Ya. Metode seperti ini sering digunakan oleh para ulama. Ya. Metode dengan bentuk as-su'alu wal jawab. Kemudian faedah yang keempat. Anna man su'ila amma la ya'lam yanbaghi lahu an yaqula Allahu a'lam. Bahwasanya barang siapa yang ditanya amma la ya'lam dengan sesuatu yang dia itu tidak mengetahui, ditanya dengan sesuatu yang dia tidak mengetahui, yanbaghi lahu, maka hendaknya dia mengucapkan Allahu a'lam. Inilah adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ditanya sesuatu tapi kurang paham, tidak ngerti. Jangan berat untuk mengucapkan Allahu a'lam. Yang kelima. Faedah yang berikutnya, ma'rifatu haqqillahi 'alal 'ibad. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarika lah. Mengenal hak Allah atas hambanya. Apa itu? Yaitu supaya hamba tersebut beribadah semata-mata hanya untuk Allah, la syarika lah, dan tidak menyekutukan Allah ya, dengan sesuatu apapun. Kemudian kata beliau, faedah yang keenam, faedah yang cukup penting, anna ma lam yatajanna bil syirka lam yakun atiyan bil ibadati haqiqatan walau abadahu fi surah. Bahwasanya orang yang tidak menjauhi kesyirikan, orang yang tidak menjauhi kesyirikan, maka pada hakikatnya lam yakun atiyan bil ibadatillah. Ya. Orang yang tidak menjauhi kesyirikan, maka pada hakikatnya dia tidak melakukan ibadah kepada Allah. Ya. Walau abadahu fi surah, walaupun secara bentuk orang tersebut melakukan ibadah. Ya salat, ya zakat. Tapi kalau orang tersebut tidak meninggalkan asyirkiyat, bentuk-bentuk kesyirikan, ibadah yang dia lakukan la faidatalah, tidak membawa manfaat sedikitpun. Bahkan di dalam ayat Allah menyatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah, sungguh terhapus seluruh apa yang telah dia lakukan, amalkan dari amalan-amalan salihan. Yang ketujuh, di antara faedahnya adalah fadlu tauhid wa fadlu man tamassaka bi. Keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang benar-benar berpegang teguh dengan tauhid, ya. Orang yang benar-benar berpegang teguh dengan tauhid barakallahu fikum memiliki keutamaan. Kemudian yang kedelapan, tafsiru tauhid, penjelasan tentang tauhid, wa annahu ibadatullahi wahdahu wa tarku syirki. Bahwasanya dimaksud dengan tauhid itu beribadah hanya kepada Allah semata dan meninggalkan kesyirikan. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Sehingga harus dibarengi peribadatan kepada Allah dan bu'du 'anis syirki. Menjauh dari kesyirikan. Kemudian yang kesembilan, di antara faedahnya juga dari hadis tersebut, istihbab bisyaratil muslimin bima yasurruh. Disunahkannya bisyaratil muslimin memberitakan kabar gembira kepada kaum muslimin dengan apa-apa yang membuat dia itu senang. Ya. Ini disunahkan. bisyarah, ya, bisyarah ya, lil muslimin, menyampaikan kabar gembira bagi kaum muslimin dengan apa-apa yang bisa menjadikan dia itu senang. Barakallahu fikum. Faedah yang ke-10, jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Bolehnya kitmanul ilm, bolehnya menyembunyikan ilmu lil maslahah, karena untuk suatu maslahat, kebaikan. Kemudian yang berikutnya, ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimih. Ta'addub, beradabnya orang yang sedang belajar ya, terhadap orang yang mengajari, yaitu terhadap gurunya ya. Diperintahkan supaya itu apa? Memiliki adab yang baik. Barakallahu fikum. Sehingga tatkala mendengarkan busrah tentang keutamaan tauhid, mau menyampaikan kepada manusia ya, bertanya kepada Nabi, afala ubasyiruhun nas, apakah ya, aku beritahukan kepada manusia berita gembira tersebut wahai Rasul? Maka Nabi menyatakan, qala la tubasyirhum, jangan ya, sampaikan kepada mereka berita gembira tersebut, fayattaqilu, khawatir nanti manusia akan apa, mengandalkan tauhidnya sehingga tidak mau beramal. Barakallahu fikum. Ini beberapa fawaid, beberapa faidah-faidah terkait dengan hadis yang datang dari Muaz ibni Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari sini berarti kita telah selesai satu bab di dalam kitabut tauhid. Ya, selesai satu bab. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, diharapkan kepada antum semua untuk menghafalkan dalil-dalilnya, baik dalil minal kitab atau dalil minas sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Kita lanjutkan pada kitab yang berikutnya. Ya. Kita lanjutkan pada kitab yang berikutnya, yaitu apa? Min usuli aqidati ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masih pada prinsip yang pertama, yaitu apa? Seorang salafi itu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Sekarang kita masuk pada wal imanu bil yaumil akhir. Dan adapun beriman kepada hari akhir, bagaimana bentuknya? Beriman kepada hari akhir, adapun yang dimaksud dengan yaumul akhir yaitu apa? Hari kiamat. Dikarenakan la yauma ba'dahu, kata al-Imam Muhammad bin Utsaimin. Kenapa disebut dengan yaumul akhir? Karena setelah itu tidak ada lagi hari setelahnya. Adapun bentuk beriman kepada hari akhir, kata beliau, ya'ni yaitu at-tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal maut. Membenarkan, yaitu membenarkan bi kulli ma yakun, seluruh segala apa yang terjadi ba'dal maut, setelah kematian. Dikarenakan kematian bukan artinya setelah itu manusia selesai urusannya, tidak. Di sana masih ada perjalanan yang sangat jauh yang membutuhkan bekal yang banyak, yaitu di alam barzakh. Ya. At-tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal maut mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu, itu mengimani, membenarkan segala sesuatu apa yang terjadi setelah kematian, apa yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antaranya yang terjadi ba'dal maut min azabil qabri wa na'imih. Di sana ada yang namanya azab kubur dan juga kenikmatan di dalam kubur. Ini perkara yang gaib. Kewajibannya bagi kita dalam mengimani dan membenarkannya. Adapun tatkala ragu, ini bahaya. Kemudian setelah itu wal ba'ts, adanya hari kebangkitan minal kuburi, yaitu akan dibangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Ya, akan dibangkitkan manusia dari kubur-kubur mereka. Kemudian wal hasr wal hisab wa waznil a'mal. Dan juga yang terjadi setelah kematian adanya al hasr, yaitu akan dikumpulkannya seluruh makhluk di padang mahsyar. Wal hisab, dan di sana juga ada yang namanya al hisab, perhitungan amalan manusia. Wa waznil a'mal, dan akan ditimbangnya amalan-amalan manusia. Ya, ini diantara yang terjadi setelah apa? Kematian. Adanya al-hisab wal waznul a'mal, akan ditimbangnya suatu amalan, ya. Wa i'ta'ul mushafi bil yamini aw simal, dan akan diberikan padanya lembaran-lembaran amalan baik dari sebelah kanan maupun sebelah kiri. Ini di antaranya yang terjadi setelah kematian. Wasirati wal jannati wan nar, dan juga di antara yang terjadi ba'dal maut adanya as-sirat, ya. Itu jembatan yang membentang di atas jahanam. Setelah itu adanya al jannatu wan nar, adanya surga dan neraka, ya. Ini di antara yang terjadi setelah al maut. Sehingga barakallahu fikum, bukan artinya setelah kematian selesai segala urusan. Allah, tidak. Maka kata beliau, wal isti'dadu lidzalik, hendaklah kita bersiap-siap untuk menghadapi yang demikian itu. Menghadapi yang namanya fitnatul kubur, menghadapi yang namanya al-hisab wa waznul a'mal, dan seterusnya. Hendaklah kita persiapkan diri itu, diri-diri kita untuk menghadapi yang demikian itu. Bagaimana bentuknya? Bil a'malis salihah, dengan melakukan amalan-amalan salihah. Wa tarkil a'malis sayyi'ah, dan meninggalkan amalan-amalan kejelekan. Wa taubati minha, dan bertaubat dari kejelekan tersebut. Barakallahu fikum. Ini persiapan yang harus kita siapkan untuk menghadapi ma yakunu ba'dal maut, apa-apa yang terjadi setelah kematian. Kita persiapkan al-a'malus salihah wa tarkus sayyi'ah, meninggalkan kejelekan-kejelekan, dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad kafara bil yaumil akhir ad-dahriyun wal musyrikun, dan sungguh telah mengingkari tentang adanya hari kiamat, yaitu hari akhir. Yang pertama adalah kelompok dahriyun, ya, kelompok dahriyun. Yang kedua adalah al musyrikun, orang-orang musyrik. Mereka mengingkari adanya al-ba'thu ba'dal maut. Wal yahudu wa nasara lam yu'minu bihi al-imanu sahih al-matlub. Adapun Yahudi dan Nasara, mereka tidak beriman kepada hari akhir dengan keimanan yang benar, yang sesuai dengan keinginan, yang sesuai dengan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in amanu biwuqu'i, walaupun mereka mengimani terjadinya hari kiamat dan seterusnya, tapi keimanan mereka dengan keimanan yang tidak benar. sehingga mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk ke dalam al-jannah surga kecuali mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Ya. Mereka juga mengatakan qalu lan tamassana an-nar illa ayyama ma'dudat. Bahwasanya mereka tidak akan tersentuh oleh an-nar, api neraka, kecuali beberapa saat saja. Ini yang diyakini oleh al-Yahud wa Nasara. Sehingga mereka mengimani tentang hari akhir tapi dengan keimanan yang keliru, yang salah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.